Hal ison hangat nang noriko ambi konconi son karite koriko nong ngarepe moto yending ngarini singkangan noriko apuako riko singkangan ison. Terima kasih.